Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan pagi untuk daerah London dan sekitarnya. Kita bisa belajar bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi, mendatangkan kebaikan dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqih Muyassar di bab salatu ahli al-a'dzar, salat bagi orang yang memiliki udzur. Dan berikutnya yang akan kita bahas adalah al-mas'alatul khamisah, pembahasan materi yang kelima, al-halatul lati yajibu 'alal musafir fiha itmamus shalah. Beberapa kondisi di mana wajib bagi musafir untuk melakukan itmamus shalah, untuk melakukan salat dengan itmam, dengan tamam. Artinya tidak qasar. Baik. Kita coba share screen. Qala al-musannif, penulis menyebutkan al-mas'alatul khamisah, pelajaran yang kelima. Al-halatul lati yajibu 'alal musafir fiha itmamus shalah. Beberapa kondisi di mana wajib bagi musafir untuk itmamus shalah. Ada beberapa keadaan dan kondisi tustatsna, yang dikecualikan bolehnya qasar ketika safar. Di antaranya, idza tammal musafiru bi muqimin, ketika musafir bermakmum di belakang mukim. Ketika musafir bermakmum di belakang mukim, fayalzamuhul itmam, maka wajib bagi musafir untuk itmam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bi, sesungguhnya imam itu ditunjuk, dijadikan untuk diikuti. Hadis diriwayatkan oleh hadis yang sahih, ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Waliqauli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan keterangan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lamma su'ila 'anil itmami khalfal muqim, ketika beliau ditanya kenapa seorang musafir harus tidak qasar ketika dia salat di belakang mukim, qala, kata Ibnu Abbas, tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnahnya Abil Qasim, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syalbani. Baik. Meskipun hanya mendapatkan tasyahud akhir, sehingga ada musafir, dia sholat zuhur, kemudian yang imamnya mukim, lalu dia bergabung dan hanya mendapatkan tasyahud akhirnya imam yang mukim, maka nanti musafir ini harus sholat 4 rakaat. Musafir ini harus sholat 4 rakaat karena dia menjadi makmum orang yang mukim. Baik, maka kalau ada pertanyaan yang lebih ringan dari itu, bagaimana kalau makmum musafir ini dapat 1 rokaat? Ya, dia harus nambah 3 rokaat. Jangankan dapat 1 rokaat, dapat tasyahud akhir saja, dia tetap harus melaksanakan 4 rokaat. Karena di posisi ini dia sudah bermakmum di belakang orang yang mukim. Selanjutnya, yang kedua, idza tamma biman yashukku fihi, jika dia bermakmum di belakang orang yang diragukan. Hal huwa musafir au mukim, apakah imamnya ini musafir ataukah mukim? Ragu dia. Fa idza dakhala fis salati khalfa imamin wa la yadri ahwa musafir au mukim. Jika dakhala fis salah, dia bergabung salat jamaah di belakang imam, sementara dia nggak tahu apakah imamnya itu musafir ataukah mukim. Karena sebelumnya dia belum kenal, dan dia itu bergabung belakangan. Misalnya, dia sudah, atau dia tinggal mendapatkan satu rokaat. Ka'i yakuna fil matar, wa nahwihi, seperti di bandara. Fa'innahu yalzamuhul itmam. Maka musafir ini harus sholat itmam. Harus sholat dengan itmam. Sholat 4 rakaat. Li'anna al-qasra la budda lahu min niyatin jazimah. Karena qasar itu harus didahului dengan niat yang jazimah, yang pasti. Qasar harus didahului dengan niat yang jazim. Jazim artinya pasti. Sehingga kalau niat qasarnya itu maju mundur, ini qasar enggak ya, qasar enggak ya? Gimana imamnya ini, imamnya musafir atau mukim? Maju mundur dia. Maka jika taraddud, terjadi keraguan, amma ma'at taraddud, jika diiringi dengan keraguan, fa innahu yutim. Maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Sehingga tidak boleh bagi dia untuk mengambil rukhsah qasar, karena dia tidak punya niat yang pasti apakah dia akan qasar ataukah itmam, sehingga dikembalikan kepada hukum asal. Sebab kita punya kaidah, ya, al yakinu la yazullu bisyak, yang namanya yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sehingga hukum asal salat adalah sesuai jumlah rakaat. Sesuai jumlah rakaat yang disyariatkan. Hukum asal salat sesuai dengan jumlah rakaat yang disyariatkan. Duhur berapa? 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Baik. Dan qasar ini pengecualian. Karena itu hukum pengecualian ini dikembalikan kepada sebab atau illah, kepada illah tertentu. Illahnya apa? Safar. Illahnya adalah safar. Sebab di mana orang boleh qasar, illahnya adalah safar. Latar belakangnya adalah karena safar. Dan ini sifatnya pengecualian. Karena itu, jika musafir tidak boleh qasar disebabkan karena imamnya seorang mukim, maka pengecualian ini tidak berlaku. Nah, kemudian jika diragukan bagaimana? Jika diragukan, kembali kepada hukum asal. Sehingga jika musafir ragu untuk qasar, maka kembali kepada apa? Hukum asal. Hukum asalnya apa? Ini. Hukum asal jumlah rakaat salat adalah sesuai yang disyariatkan. Kembali kepada hukum asal. Karena ar-ruju ilal asal itu bagian dari turunan, kembali kepada hukum asal, bagian dari turunan bahwasanya ketika terjadi keraguan dikembalikan kepada apa yang lebih meyakinkan, yaitu bahwasanya ragu tidak bisa menggeser yang yakin. Al-yakin la yazulu bisyak. Ada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Bahwasanya yakin itu tidak bisa hilang dengan disebabkan karena adanya keraguan. Walhamdulillah. Selanjutnya. Idza dzukira salatu hadarin fis safar. karajulin musafir. Wa fi athna'i safarihi idza dzakara ya. Idza dzakara salata hadarin fi safar. Apabila musafir itu teringat ya, dia teringat dengan salatnya orang yang tidak safar. Fi safar padahal dia sedang safar. Ya. Musafir ini yang ada dalam bayangannya adalah sholatnya sholat hador, sholat tidak safar. Sebutan tidak safar itu hador ya. Karajulin musafir, beliau kasih contoh. Seperti seorang musafir. Wa fi athna'i safarihi, dan di tengah safarnya tadhkur annahu sholat dhuhra fi baladihi. Di tengah safarnya, dia teringat bahwasanya tadi dia sholat duhur fi baladihi saat berada di daerahnya sebelum berangkat safar bi ghairi wudu'in tanpa wudu. Au tadhkuru sholata fa'itatin fil hadar. Atau dia teringat sholat yang terlewatkan fil hadar ketika dia sudah sampai di rumah. Huna yalzamuhu ayu sholliyaha tamatan. Maka di sini dia harus sholat dengan sempurna. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin, siapa yang ketiduran sehingga dia tidak sempat salat, au nasiha atau lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia kerjakan ketika dia ingat. Baik. Saya ulang kasus nomor 3 ini, saya ulang kasus nomor 3. Kasus nomor 3 ini bercerita tentang orang yang mengulang salat. Mengulang salat tapi posisinya berbeda. Ya. Mengulang sholat tapi posisinya berbeda. Jadi ada dua keadaan ya. Ada keadaan safar dan posisi yang kedua adalah hadar. Hadar itu lawan dari safar. Lawan dari safar namanya hadar. Sudah? Musafir teringat bahwa dia tadi sholat duhurnya batal. Padahal dia sholat duhur ketika masih di rumah. Sebelum safar. Di tengah perjalanan dia ingat. Loh iya, duhur tadi kan saya belum wudu. Kok saya sudah sholat duhur? Maka dia wajib untuk mengulang. Dia wajib untuk mengulang sholat duhurnya di perjalanan. Qasar atau itmam? Qasar ataukah 4 rakaat? Jawabannya 4 rakaat. Karena sholat yang dia ulang, adalah sholat ketika dia belum safar. Atau sebaliknya, ada orang yang sudah sampai rumah, jadi dia pulang dari safar, kemudian dia sampai rumah. Ketika dia sampai rumah, dia teringat tadi belum sholat A, B, C. Misalnya tadi belum sholat A misalnya. Maka dia harus mengerjakan sholat A ketika sudah sampai tujuan. Qasar ataukah tamam? Tamam. Karena dia sudah sampai tujuan. Dipahami ya? Jadi di situ ada dua kasus. Ada dua kasus. Kasus yang pertama, dia sedang safar. Di tengah safar dia teringat. Di tengah safar dia teringat. Kalau tadi, sewaktu zuhur, waktu masih di rumah dia sholat zuhur tanpa wudu. Maka ketika sudah di perjalanan, dia harus ngulang sholat zuhur itu 4 rakaat. Atau sebaliknya. Dia pulang dari safar sampai rumah. Kemudian, misalnya dia naik pesawat. Di atas pesawat dia tidur aja. Tidur, sudah landing sampai Jakarta, dan dia rumahnya di Jakarta. Sampai di Jakarta dia teringat, oh iya, saya tadi belum sholat duhur. Dia belum sholat duhur. Maka dia, meskipun sudah masuk waktu asar, atau masuk waktu maghrib misalnya, karena mungkin dia perjalanan panjang, kemudian dia nggak sempat sholat di atas pesawat, begitu turun dia sibuk ngurusi bagasi sehingga nggak sempat sholat. Akhirnya masuk maghrib, dia belum asar, maka dia harus sholat 4 rakaat. Andaikan itu dia kerjakan waktu safar tadi, waktu di atas pesawat atau waktu dia safar, maka dia boleh sholat 2 rakaat. Ya'ni yusalliha kama hiya. Artinya dia harus kerjakan sholat itu sebagaimana tata caranya yang asal, sebagaimana tata cara asalnya itu tanpa qasar. Li'anna hadhihi sholata lazimathu tamatan fayajibu alaihi qada'uha tamatan. Mengingat sholat ini pada asalnya harus dikerjakan 4 rakaat, maka qada'nya juga harus 4 rakaat. Walhamdulillah. Baik. Kondisi yang keempat. Idza ahramal musafir. Ketika musafir sudah takbiratul ihram. Bisolatin. Untuk melakukan sholat. Yalzamuhu itmamaha. Yang dia harus selesaikan. Fafasadat. Lalu ternyata sholat itu batal. Wa'adaha. Kemudian dia ulangi. Ka'ayyu salliyal musafiru khalfa mukimin. Misalnya, seorang musafir sholat di belakang mukim. Fayalzamu fi hadhil halah al-itmam. Maka wajib pada kondisi ini, musafir melaksanakan 4 rakaat. Fa'idha fasadat alaihi hadhis salatu, thumma adaha, lazimahu i'adataha, tamatan li'annaha i'adatu li sholatin wajibatil itmam. Jika ternyata sholatnya batal, maka dia harus ulangi dan ngulanginya 4 rakaat. Nah, kasus yang keempat ini gini ya. Musafir sholat di belakang mukim. Musafir sholat di belakang mukim. Nah, di tengah sholat batal. Terus dia ke tempat wudu atau ke toilet, buang air. Selesai buang air, dia wudu, balik ke masjid. Ternyata sholat jamaah sudah selesai. Maka dia harus mengulangi sholat duhur yang tadi dia kerjakan bersama imam. Sementara dia tadi batal bersama imam. Terus ketika dia ngulangi ini 4 rakaat atau 2 rakaat? Di sini dijelaskan 4 rakaat. Karena dia itu melakukan i'adah. Dan i'adah, ya, dan apa? Kaidah dalam i'adah, i'adah itu harus melakukan yang sama seperti yang diulangi. Jadi ada i'adah. Dalam i'adah yang artinya mengulangi, dia harus sama seperti yang diulang. Harus sama seperti yang diulang. Dalam mengulangi sholat, mengulangi sholat itu disebut dengan i'adah. Maka harus sama seperti yang diulang. I'adah itu harus sama seperti yang diulang. Walhamdulillah. Baik, semoga bisa dipahami ya. Nah, jika i'adahnya adalah i'adah itmam, maka dia harus itmam. Sehingga di sini, jika musafir melakukan i'adah, jika musafir melakukan i'adah untuk sholat yang batal, untuk sholat yang batal bersama mukim, mukim itu hadar nih ya, hadar nih mukim. Jika musafir melakukan i'adah, mengulang sholat untuk sholat yang batal bersama mukim, maka wajib itmam, wajib 4 rakaat. Wallahu a'lam. Jadi kasusnya tadi ya, saya mampir di sebuah masjid. Lalu setelah saya wudu, saya bergabung sholat bersama orang yang mukim. Di tengah sholat, pengen ke belakang. Akhirnya saya batalkan ke belakang. Selesai ke belakang, saya wudu, balik lagi ke masjid. Ternyata sudah selesai. Maka saya melakukan sholat mengulang. Saya mengulang. Nah, di posisi ini 4 rakaat atau 2 rakaat? Jawabannya 4 rakaat. Wallahu alam, hadza ma qalahu al-musannif. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh musannif. Yang kelima. Idza nawal musafirul iqamatal mutlaqah aw al-istitan. Yang kelima adalah kasus ketika musafir sudah berniat untuk menetap atau tinggal selamanya. Jadi ada al-iqamah, ada al-istitan. Jadi status manusia dilihat dari posisi. Ada tiga ya. Satu mustautin. Mustautin. Apa itu mustautin? Orang yang menetap untuk menjadi penduduk asli. Menjadi penduduk setempat. Kemudian ada mukim. Mukim. Mukim itu tinggal menetap. Tapi apa? Tidak selamanya. Sehingga dia residen, namun sementara, tapi waktunya lama. Contohnya siapa mukim ini? Ya, contohnya mahasiswa yang tinggal di luar negeri misalnya, dia mukim. Atau ada orang yang kerja tinggal di sana dalam kurun waktu yang lama, mukim. Tapi kan tidak ada niat, saya nggak ada keinginan untuk menetap di sini, apalagi meninggal di sini, pinginnya pulang. Jika urusan sudah selesai, kerja sudah selesai, pensiun pengen pulang, tidak menetap di sana. Maka status beliau sebagai mukim. Dan ada yang ketiga adalah musafir. Baik. Semua mustautin pasti mukim. Tapi tidak semua mukim mustautin. Gitu ya. Seperti saya. Asal saya dari Lamongan. Saya pindah ke Jogja. Kemudian selanjutnya saya menjadi penduduk Jogja. Ya, rumah saya sekarang berada di Jogja. Maka saya mustautin Jogja. Dulu waktu saya mahasiswa, mukim di Jogja. Ketika saya pulang, mukim di Lamongan. Sehingga ada dua tempat mukim bagi saya. Maka dulu waktu saya masih mahasiswa, ketika di Jogja, saya tidak qasar, 4 rakaat. Ketika sampai Lamongan juga 4 rakaat. Sehingga saya mukim di dua tempat. Nah, ini cukup banyak terjadi pada teman-teman yang kerja untuk rentang waktu yang panjang. Misalnya yang berada di job site yang jauh ya. Dia on off-nya sampai sebulan, sebulan on, sebulan off. Sehingga dia di tempat kerja sebulan baru setelah itu pulang atau 2 pekan setelah itu pulang. Ada pergantian karyawan itu per sebulan sekali. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka posisi para karyawan ini adalah orang yang mukim di sana di job site. Wallahu alam. Selanjutnya. Penulis menyebutkan, idza nawal musafirul iqamatal mutlaqah awil istitan. Apabila musafir punya niat untuk tinggal, mukim atau mustautin. Apabila musafir sudah punya niat untuk iqamah, untuk tinggal secara mutlak, maksudnya adalah tidak punya bayangan kapan akan pulang, ya. Sehingga iqamah mutlak itu artinya belum ditentukan waktunya, tapi saya akan tinggal di sini cukup lama. Fil balad, di sebuah daerah, alladhi safar ilaih, yang menjadi tujuan safarnya. Duna ayyu qayyida dhalika bizamanin mu'ayyan au amalin mu'ayyan, tanpa dibatasi oleh waktu tertentu atau kegiatan tertentu. Berapa lama Pak mau di sini? Tidak tahu ya, pokoknya mungkin agak lama, tapi saya tidak tahu kapan akan pulang. Maka status dia sudah menjadi mukim mutlak. Wa kadzalika idza nawa ittikhadha hadhil balad watanan lahu. Demikian pula ketika dia berniat untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Saya mau jadi penduduk sini. Fa innahu yalzamuhu itmamash shalah. Maka sejak saat itu dia wajib untuk sholat secara tamam 4 rakaat. Pindah penduduk. Misalnya Anda yang tinggal di London, kemudian ingin punya rumah di Jogja, belilah rumah di Jogja. Pada waktu proses pembelian rumah di Jogja, mungkin Anda bolak-balik. Saat Anda berada di Jogja, di situ, sebelum selesai transaksi, sebelum Anda punya rumah, posisi Anda musafir. Sudah? Akhirnya Anda berhasil memiliki rumah di Jogja. Terus balik lagi ke London. Sudah? Kemudian waktu liburan Anda pulang ke Jogja, tinggal di rumah itu. Nah, saat itu Anda menjadi mukim atau mustautin di Jogja. Li'annahu qad inqata'a hukmu safar fi haqqi. Karena ketika itu sudah terputus hukum safar baginya. Fa idza qayyada as-safar bi zamanin mu'ayyanin yantahi aw amalin yang qadi fa innahu musafirin yuqassiru shalah. Tapi kalau dia melakukan safar dan dibatasi dengan waktu tertentu atau kegiatan tertentu, maka status dia musafir selama belum selesai. Selama dia masih di sana. Misalnya. Jadi begini ya. Musafir dia sampai di tujuan. Sampai di tujuan dan berniat untuk tinggal selama rentang waktu tertentu. Maka dia tetap musafir. Atau yang kedua, dia berniat untuk tinggal selama pekerjaan belum selesai. Sampai pekerjaan selesai gitu ya. Untuk tinggal sampai tugas selesai. Dia punya tugas misalnya. Nah, sebelum tugasnya selesai dia akan tinggal di situ. Kalau tugasnya sudah selesai baru dia pulang. Maka ini semuanya qasar. Dia berstatus sebagai musafir. Jamaah umroh, dia tinggal di tanah haram selama sekian hari. Di Madinah 3 hari, nanti di Mekah 4 hari. Perjalanan 2 hari. Total 9 hari. Maka dia melakukan selama di Mekah maupun di Madinah, dia statusnya sebagai musafir. Boleh qasar. Boleh qasar. Tapi jarang ya. Kalau di tanah suci qasar. Sayang dia. Sebab dia kan bolak-balik ke masjid. Untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Meskipun dia boleh qasar. Baik. Selanjutnya. Kita beralih ke nomor 2. Tsanian. Al-jam'u bainas salatain. Menjamak 2 sholat. Wa fihi masail, ada beberapa pelajaran. Al-mas'alatul ula, pelajaran yang pertama. Tentang dalil dibolehkannya jamak menjamak dua salat. Wa may yubahu lahu dzalika, dan siapa saja ulama yang membolehkan. Dibolehkan ketika safar alladzi tuqsaru fi shalah al-jam'u baina dzuhri wal asri wal maghrib wal isya fi waqtin ihdahuma. Dibolehkan ketika safar yang di situ mengqasar salat untuk melakukan jamak duhur dan asar, maghrib dan isya. Sehingga ketika digabungkan jadinya jamak qasar. Fi waqti ihdahuma, di salah satu waktunya. Musafir boleh jamak di salah satu waktunya. Berdasarkan hadis dari Mu'ad, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika perang Tabuk, dan ini dilakukan kurang lebih perjalanan satu bulan. Berangkat dari Madinah, beliau berangkat ke arah Tabuk. Tabuk itu di mana, Pak? Di daerah utara. Tabuk itu di daerah utara jauh, ya. Sehingga kalau kita buka, Tabuk itu di daerah utara jauh, mana? Ini Tabuk. Kelihatan ya? Nah, daerah ini Tabuk. Ada Bandara Sultan bin Abdul Aziz. Nah, Tabuk ini di utara jauh dari Madinah. Madinah di sini. Mana Madinah? Oh, ini Mekah ya. Madinah di utara. Ini Madinah. Madinah ke utara. Ini Tabuk. Jadi cukup jauh jaraknya. Dan dulu perjalanannya kurang lebih satu bulan. Antara Madinah dengan Tabuk. Ketika Nabi SAW melakukan ekspedisi perang Tabuk. Tabuk, Madinah. Kelihatan, Pak, ya? Ini nggak bisa dioret-oret misalnya. Di Tabuk. Kemudian Madinah di bawah. Baik. Kembali ke sini. Berdasarkan hadis Mu'ad, bahwa Nabi SAW ketika perang Tabuk, idhar tahala qabla zaigi syams, ketika beliau berangkat sebelum zaigi syams, sebelum tergelincir matahari. Akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'ashri. Yusallihuma jami'a. Beliau mengakhirkan salat duhur sehingga beliau jamak dengan asar. Lalu beliau kerjakan secara jamak. Wa idza tahala ba'da zaigi syamsi shalla adh-dhuhra wal 'ashra jami'an tsumma sar. Apabila beliau berangkat setelah matahari tergelincir, maka beliau jamak duhur dengan asar kemudian beliau berangkat. Jadi karena jauh dan banyak titik yang dikunjungi oleh Nabi SAW, sehingga Mu'ad bin Jabal memperhatikan. Kalau Nabi SAW mau berangkat dari satu titik ke titik yang lain, dan keberangkatan beliau itu sebelum duhur, berangkat sebelum duha, maka beliau akhirkan sholat duhur dan dijamak dengan asar. Tapi ketika beliau berangkat setelah duhur, maka beliau jamak duhur dengan asar, ya, kemudian beliau berangkat. Wa kana yaf'alu mithla dhalika fil maghribi wal isya. Dan beliau melakukan hal yang sama untuk maghrib dan isya. Dan dulu beliau berpindah-pindah, ya. Setelah sampai di lokasi, di Tabuk, lalu beliau pindah dari satu wilayah kecil ke wilayah kecil yang lainnya. Karena ini dalam rangka untuk penaklukan. Dan ketika sampai di Tabuk, pasukan Tabuk itu lari. Sehingga tidak terjadi peperangan antara pasukan Nabi SAW dengan orang kafir. karena mereka sudah melarikan diri. Dan mereka mengalami ketakutan sebulan sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah dengan adanya rasa takut yang disematkan kepada musuh masirata syahrin, ya, sejauh perjalanan satu bulan. Ya. Aku ditolong oleh Allah dengan adanya rasa takut yang disematkan kepada musuh sejauh perjalanan satu bulan. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Sehingga satu bulan sebelum Nabi SAW tiba di Tabuk, orang Tabuk itu sudah ketakutan. Beliau ditolong oleh Allah dengan ketakutan yang dialami oleh musuh. Lalu mereka minggat, mereka pergi. Dan yang dimaksud, Nusirtu birru'bi masirata syahrin, anna a'da'ahu yakzifullahu fi kulubihim ar-ru'bah. Musuh-musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah sematkan rasa takut dalam hati mereka. Wa huwa minhum ala masirati syahrin. Sejauh perjalanan satu bulan. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Mafhumuhu annahu lam yujad li ghairihi an-nasru bir-ru'bi fi hadhil muddah wala fi aktsari minha. Berarti karena ini bagian dari keistimewaan Nabi Muhammad SAW, untuk selain Nabi SAW, tidak ada bentuk pertolongan yang diberikan oleh Allah, di mana musuh itu disematkan rasa takut sejauh satu bulan, atau lebih dari satu bulan. Amma ma dunaha fala. Tapi kalau kurang dari satu bulan, mungkin. Nah. Dan itu terjadi pada peristiwa perang Tabuk, salah satu di antara bentuknya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wasawa'un akana sa'iran am nazilan. Baik sa'iran am nazilan, baik ketika dia di perjalanan ataukah singgah. Ada musafir sa'ir, musafir sa'ir itu musafir yang berada di perjalanan. Ada musafir nazil, yaitu musafir yang singgah. Li'annaha rukhsatan min rukhsis safar. Karena jamak termasuk salah satu rukhsah safar. Boleh jamak baik ketika sedang di perjalanan maupun ketika singgah. Karena jamak termasuk rukhsah safar. Falam ya'tabir fiha wujudus sayri kasairi rukhasihi. Maka dia tidak harus memperhatikan wujudus sayr kalau dia sedang berada di perjalanan sebagaimana rukhsah-rukhsah yang lain. Artinya, untuk bisa jamak itu bukan syarat harus sedang berada di perjalanan. Musafir singgah pun dia boleh, dia diperbolehkan untuk mendapatkan rukhsah jamak. Illa annal afdala linnazil adamul jam'i. Hanya saja yang lebih afdol bagi musafir yang nazil, yang tidak singgah, adamul jam'i, agar tidak jamak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan jamak ketika di Mina. Wa qad kana nazilan, dan beliau berdiam lama di Mina. Jadi sekarang coba kita bagi di sini ya. Musafir, ada musafir sa'ir. Musafir sa'ir, ini musafir di perjalanan. Contohnya, Pak. Ya, misalnya di atas tol, sedang di perjalanan, di bandara, dan seterusnya. Namanya musafir sa'ir. Dan ada musafir nazil. Musafir nazil ini di lokasi tertentu. Atau di tujuan. musafir yang berada di lokasi tertentu atau di tujuan. Baik. Nah, untuk musafir sa'ir ini boleh jamak mutlak. Boleh jamak tanpa syarat. Untuk musafir nazil, maka disesuaikan kebutuhan. Jamak disesuaikan apa? Kebutuhan. Jika dia butuh jamak, silakan jamak. Kalau tidak butuh jamak, pada asalnya dia sholat tepat waktu. Walhamdulillah. Nah. Masya Allah. Selanjutnya. Wa yubahul jam'u li mukimin maridin yalhaquhu bitarkihi masyakkatan. Liqauli Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma jama'a Rasulullah SAW baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya bil madinah min ghairi khaufin wala matar. Diperbolehkan untuk jama' bagi orang yang mukim, yang dalam kondisi sakit, yang jika dia tidak jama' yalhaquhu bitarkihi masyaqqatun, jika dia tidak jama' maka dia akan mendapatkan kesulitan. Liqauli Ibn Abbas, berdasarkan keterangan Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah. Nah, di sini dicatat ya. Di Madinah. Di Madinah berarti apa? Tidak safar. Min ghairi khaufin, bukan karena kekhawatiran terhadap serangan musuh. Wala matar, dan juga tidak karena hujan. Dalam riwayat yang lain, min ghairi khaufin wala safar, bukan karena ketakutan serangan musuh dan tidak dalam posisi safar. Terus kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kok jamak? Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak karena ketika Ibnu Abbas ditanya, "Lalu kenapa kok beliau jamak padahal mukim?" Bukan karena rasa takut. Kalau ada rasa takut, beliau pernah jamak karena rasa takut. Khauf, suasana genting. Kapan itu? Saat perang Ahzab. Saat perang Khandaq. Pada waktu perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat. Sebab suasana genting, karena harus selalu siaga. Kaum muslimin sedang mendapatkan serangan dari berbagai suku. Ditambah lagi orang-orang Yahudi Bani Quraidah di belakang berniat untuk khianat, mau menyerang dari belakang. Sehingga suasana sangat menjadi sangat genting. Nah, di posisi suasana sangat genting itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat. Meskipun beliau di Madinah. Wala matar, dan juga bukan karena sebab hujan. Ya, sehingga semua sebab jamak tidak ada di sini ya. Bukan musafir karena di Madinah, bukan karena sebab hujan, bukan karena situasi genting, tapi beliau jamak. Duh, kenapa kok beliau jamak? Ketika Ibn Abbas ditanya, beliau mengatakan, kai la yuharrija ummatahu, agar Nabi SAW tidak memberatkan umatnya. Karena ketika Ibn Abbas ditanya dalam hadis di atas, lima fa'ala dhalika, kenapa Rasulullah SAW melakukan itu? Jawab Ibn Abbas, qal, kata Ibn Abbas, biar tidak memberatkan umatnya. Maka dari sekian udzur karena tidak ada, kalau di sini penulis menyebutkan, falam yabqa illa udzrul marad, maka tidak tersisa selain satu udzur, yaitu udzur sakit. Waliannahu sallallahu alaihi wasallam amara almustahadha bil jam'i baina salatain. Samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan wanita yang sedang mengalami istihadha untuk menjamak salat. Wal istihadatu nau'un minal marad, dan orang yang mengalami istihadah salah satu di antara bentuk sakit. Istihadah termasuk salah satu bentuk sakit. Baik. Jadi kesimpulannya begini, atau saya baca dulu ya. Famata lahikal insana masyaqqatun, maka ketika orang itu menjumpai kesulitan. Wa haraja bitarkil jam'i waharajun bitarkil jam'i, dan dia mengalami kesulitan jika tidak jama', maka dia boleh jama'. Baik sakit atau dia ma'dzuran bighairil marid, atau dia punya uzur meskipun bukan sakit, atau dia mukim, atau dia musafir. Ya. Karena bagian dari uzur yang bolehkan jama' adalah selain safar adalah sakit. Atau seperti hujan yang lebat yang bisa membasahi badan, bisa membasahi pakaian. Wayul hakul muhallah bisa babi masyakkah, dan seseorang bisa mendapatkan kesulitan kalau harus bolak-balik ke masjid. Al-wahal wattin, becek, ya, kondisi becek. Sehingga orang kesulitan disebabkan dia harus berjalan ke masjid. Atau angin yang sangat kencang, yang dingin. Allati takhruja anil adah, yang angin itu enggak biasanya kayak gini. Dan udur-udur yang lain di mana orang akan mendapatkan kesulitan ketika dia tidak jamak. Baik. Intinya begini sekarang ya. Jadi tentang posisi sholat qasar dan jamak. Sholat qasar. Nah, qasar ini identik dengan safar. Maka qasar sama dengan safar. Siapapun yang qasar, siapapun yang safar, dia boleh qasar. Kalau dia enggak safar, enggak boleh qasar. Sakit, Pak. Boleh enggak sholat dua rakaat? Enggak boleh. Jika dia tidak safar. Berarti kalau gitu, orang yang sakit safar dulu, Pak. Bisa saja, silakan. Misalnya dia berobat keluar kota, sehingga dia jadi musafir, maka dia bisa qasar selama dia berobat di luar kota. Baik. Tapi kalau dia tidak safar, maka tidak boleh qasar. Karena qasar identik dengan safar. Yang kedua, jama'. Jama' itu identik dengan kebutuhan. Haja. Kebutuhan. Sehingga kenapa orang harus jamak? Karena dia di posisi butuh. Karena dia di posisi butuh. Haja. Ada haja. Sudah? Karena itulah jamak disebut dengan sunnatun aridoh. Sunnatun aridoh. Amalan karena kondisi tertentu. Karena kondisi tertentu. Sunnatun aridho. Nah. Walhamdulillah. Maka karena pertimbangannya kebutuhan, tidak harus safar. Mukim boleh jamak jika butuh. Nah, tingkat kebutuhannya seperti apa? Tidak ada dalil khusus, namun di sini penulis memberikan kaidah al-a'dzarul lati yulhaqul mukallafu masyaqqatan idza tarakal jam'a ma'aha. Uzur yang menyebabkan seorang hamba itu mendapatkan kesulitan kalau tidak jamak. Batas butuh di situ adalah ada uzur yang menyebabkan hamba mengalami kesulitan jika tidak jamak. Baik. Contoh yang paling ringan yang pernah saya temukan di sebagian referensi adalah orang yang sedang godok, orang yang sedang masak roti, lalu dia khawatir jika nanti saya tinggalkan, maka roti ini akan kosong. Itu boleh jamak. Sampai kayak gitu boleh jamak. Nah, kemarin ada orang bertanya gini. Kasusnya, dia sedang nurunin ikan. Sebenarnya, maksud dia itu diturunin nanti. Setelah maghrib, biar kita sholat maghrib dulu. Ternyata dijumpai ada yang bermasalah. Yang itu menuntut segera diturunkan. Karena kalau tidak, nanti rusak. Dijumpai, kok ini ada yang bermasalah. Wah, turunkan semua. Kalau enggak, nanti rusak. Akhirnya diturunkan. Diturunkannya sebelum maghrib. Sampai maghrib mendekati isya belum selesai-selesai itu. Tanya ke saya, ini saya boleh jamak enggak? Kalau seperti ini kondisinya, silahkan Anda jamak. Meskipun dia bukan musafir. Dia mukim. Karena kalau dihentikan itu, ya bisa ngerusak harta yang dia punya. Artinya ada madarat yang akan dia dapatkan, sehingga hamba akan mengalami kesulitan jika tidak jamak. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua, fi haddil jam'il masy'ur. Tentang batasan jamak yang disyariatkan. Batasan jamak yang disyariatkan adalah menjamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya. Untuk musafir wa man fi hukmihi, atau orang yang statusnya sama seperti musafir. Demikian pula jamak fil hadar ketika tidak safar. Disebabkan karena hujan, wa ma fi hukmihi, atau orang yang statusnya sama seperti itu. Untuk karena hujan, fayajuzu bainal isya'aini wadzuhraini. Boleh menjamak maghrib dan isya, duhur dan asar. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah lewat, qabla qalil, yang telah kita singgung sebelumnya. Dan ini dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Li'anna al-illata minal jam'i bainal isya'aini wujudul masyakkah. Wa iya fi dhuhraini aydan. Karena illah, latar belakang bolehnya jamak antara maghrib dan isya adalah keberadaan masyakkah. Dan itu juga ada dalam sholat duhur dan asar. Wallahu a'lam. Namun ada keterangan Imam Ibnu Taimin untuk jamak karena hujan. Jamak karena hujan, ya, berlaku untuk maghrib dan isya. Namun untuk zuhur dan asar, apakah berlaku? Jawaban beliau tidak. Tidak berlaku. Kok bisa? Karena di sini jawabannya tidak berlaku. Sehingga tidak berlaku udzur hujan untuk menjamak dzuhur dan asar dengan alasan. Satu, dzuhur dan asar itu siang hari. Sehingga masyakohnya tidak sebagaimana malam kalau hujan. Yang kedua, duhur dan asar itu rentangnya panjang. Berapa jam? 3 jam. Beda dengan maghrib dan isya, rentangnya rata-rata 1 jam. Ini saya mengambil ukuran untuk negara Indonesia yang dekat khatulistiwa. Mungkin di London punya standar berbeda antara musim panas dengan musim dingin. Ya. Sehingga tidak berlaku jamak untuk duhur dan asar sebab rentangnya lama. Karena itu hujan meskipun deras di waktu duhur, udah nanti paling sebentar lagi akan reda. Ya. Sehingga memungkinkan orang untuk sholat asar tanpa harus jamak. Wallahu a'lam. Baik. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati. Karena itu secara pribadi saya tidak setuju jika duhur dan asar boleh dijamak karena masyakoh, karena uzur hujan. Ya. Kalau karena masyakoh yang lain yang menuntut jamak, silakan. Misalnya seorang dokter yang sedang operasi, atau antri yang layani pasien, dan dia harus selalu siaga. Mungkin dia boleh jamak antara maghrib dan isya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Suara yang... Sebentar Pak, suara Pak Rashid belum keluar. Sebentar mohon din. Oke. Baik, sudah keluar. Sudah terdengar. Baik. Pertanyaan pertama lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjalankan operasi besar hari Rabu ini, insyaAllah, yang menyebabkan badan atau anggota tubuh akan sulit digerakkan dan harus bed rest pasca operasi. Pertanyaannya, setelah sadar dari operasi, apakah boleh sholat tanpa berwudu dan apakah sholatnya boleh dijamak? Ini karena alasan bed rest yang tidak bisa menggerakkan tubuh, ya, Ustaz. Lalu yang kedua, kalau tidak berwudu, sholatnya menjadi tidak sah. Apakah menjadi tidak sholat dan mengkodoknya setelah bisa berwudu? Jazakallah atas jawabannya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Syafakallah. Ya. Baik. Apabila ada orang yang dia harus bed rest, sehingga dia tidak bisa banyak bergerak karena sakit, apakah dia boleh sholat dengan cara berwudu? Pertama, orang yang sakit tetap wajib sholat. Orang yang sakit tetap wajib sholat. Kalau dia meninggalkan sholat karena nggak sadar, Pak. Operasi besar, bius total, sampai ngelewati 2-3 kali sholat. Maka nanti diqadha setelah sadar. Statusnya sebagaimana orang yang tertidur, sehingga dia melewati beberapa sholat, maka diqadha setelah sadar. Dan sebelum operasi kami sarankan Anda untuk jamak. Misalnya operasinya jam berapa? Operasi jam 1 siang. Baik, silakan Anda sholat duhur, jamak dengan asar, masuk ruang operasi. Sudah? Sehingga di posisi itu Anda nanti punya kesempatan untuk tidak sholat sampai isya. Nah, sadarnya ternyata tengah malam misalnya. Atau jam berapa? Mendekati subuh. Sadar, dan Anda bisa sholat. Silahkan sholat maghrib dan isya jamak. Sudah? Selanjutnya, Anda berarti tidak ada yang meninggalkan sholat. Tidak ada di posisi meninggalkan sholat. Tapi kalau operasinya waktu duha, operasinya jam 11 siang. Wah, karena waktu duha, mulai jam 11 siang, mungkin Anda akan nabrak duhur, asal, maghrib, isya, malam, hari, baru sadar. Nah, di posisi itu, nanti duhur asar di kodok. Semampunya. Sehingga sadarnya masih sadar dan masih sulit sekali untuk sholat, ya. Mungkin perlu istirahat dulu. Karena bisa jadi dia sudah sadar. Tahu loh, ada di ruang operasi, kanan kirinya ada keluarganya, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Tapi dipakai sholat belum bisa. Baca Fatihah mungkin lupa-lupa. Maka nanti diqadha setelah memungkinkan. Dan dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu ditusuk oleh orang Syiah, ya, Abu Lu'lu' al-Majusi, yang kuburannya diagungkan oleh orang Syiah, dikasih gelar Baba Syuja, sang pemberani, oleh orang Syiah. Umar bin Khattab ketika ditusuk itu kan sobek ususnya, perutnya sobek, ususnya sobek, sehingga pada waktu beliau siuman sadar karena setelah ditusuk, beliau langsung menarik Abdurrahman bin Auf untuk jadi imam. Lalu beliau dibawa pulang, beliau pingsan. Kemudian ketika siuman, sudah siang. Sudah siang, ya. Beliau sholat subuhnya kan belum selesai itu. Sudah siang, beliau tanya. As-salan nas, sholat subuh sudah selesai? Sudah. Sekarang saya mau sholat. Dikasih minum susu. Ketika dimasukkan susu ke dalam mulutnya, keluar dari perutnya. Karena ususnya sobek. Masya Allah. Ya. Dan dalam posisi seperti itu, Umar bin Khattab ingat sholat. dan beliau bertahan selama 3 hari. Setelah itu baru meninggal dunia. Radiyallahu anhu warta. Ini suasana penderitaan yang dialami oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dijamin oleh Allah masuk surga. Di akhir hayatnya mati syahidnya dalam posisi seperti ini dan beliau bersabar dengan posisi itu. Coba 3 hari menahan sakit sobek perutnya dan dikasih nutrisi enggak bisa. Kalau di zaman sekarang kan mungkin kedokteran sudah canggih, nanti bisa ditambal-tambal. Dulu enggak bisa, Pak. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu warḍa. Baik, selanjutnya tentang bersucinya bagaimana? Jika enggak bisa diwudukan karena kalau kena air demam, maka ditayamumkan. Ditayamumkan gimana? Keluarganya yang sehat mentayamumkan dengan tembok misalnya. Terus diusapkan ke muka orang yang sakit, ke telapak tangan. Dah, sekarang bisa sholat. Silakan kerjakan sholat sebisanya. Pak, badan kaku semua. Tangan bisa digerakin enggak? Enggak bisa. Bednya bisa dinaikin gini? Enggak bisa. Nanti pusing. Ya sudah, Bapak sholat sebisanya. Lalu pakai apa? Isyarat mata. Nah, kalau isyarat mata, Imam Ibnu Taimin menjelaskan, jika posisi berdiri dan duduk, matanya dibuka, mendelik gini ya, dibuka. Ketika rukuk dan sujud, merem. Merem untuk rukuk lebih pendek daripada sujud. Merem rukuk. Terus i'tidal. Terus sujud. Nah, sujud ini buat lebih lama. Ini cara orang yang sholat ketika dia gak bisa bergerak sama sekali. Hanya bisa mata. Tapi kalau masih bisa bergerak yang lain, ya dibantu gerakan yang lain. Wallahu a'lam. Sehingga tidak boleh qadha, Pak, selama dalam posisi sadar, tetap Bapak harus sholat tepat waktu, sebisanya di posisi tiduran. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, ini sepengetahuan saya, beliau ini kena kanker, jadi pengangkatan ini, dan kebetulan beliau ini sendiri ya, tidak ada mahram yang bisa masuk ke dalam ruangan untuk membantu berwudu. Jadi, kalau nggak salah bed rest-nya lebih dari 1 hari nih Ustaz. Lebih dari 1 hari? Iya, bed rest-nya lebih dari 1 hari dan karena operasinya cukup besar, jadi tidak boleh bergerak sama sekali. Seluruh tubuh harus dalam keadaan tetap. Iya, tidak ada yang bisa karena tidak ada yang bisa membantu saya begitu karena beliau hidup sendiri. Enggak ada perawat yang bisa diminta tolong? Saya kurang tahu kalau perawat bisa, cuman kalau di rumah sakit biasanya perawat itu bukan orang Muslim karena dia tinggal di UK. Tinggal di UK? Ya. Masya Allah. Kalau seperti itu kondisinya, maka disebut oleh para ulama dengan sebutan faqidut taharatain. Faqidut taharatain, orang yang tidak bisa wudu dan tidak bisa tayamum. Dia enggak bisa wudu dan enggak bisa tayamum. Karena enggak bisa wudu dan enggak bisa tayamum, maka sholat dalam posisi tidak wudu, tidak tayamum. Sebisanya. Selama sadar ya. Selama sadar. Sehingga enggak perlu bantuan orang lain, bed rest total. Enggak banyak bergerak, enggak bisa bergerak, lalu dia sholat dalam posisi itu. Tanpa wudu, tanpa tayamum, dan boleh jamak. Sehingga nanti ingat waktu duhur, ya dia sholat duhur, ingat waktu asar, dia duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Wallahu a'lam. Mau bantu menjawab pertanyaan, Bu. Baik, selanjutnya saya persilahkan ya, Mbak Aki. Mbak Aki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadikan saya kepingin traveling terus ini. Masya Allah. Kalau sudah dicontohkan Ustazami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menyulitkan bagi kita, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, sholat di jamak, kenapa kita tidak bisa mempraktekkan from time to time begitu di dalam hidup ini? Misalnya kalau mau pergi agak jauh, diawalkan sholatnya. Misalnya ada perkawinan, waktunya. Kenapa ini menjadi tidak banyak syekh yang di sini tidak membolehkan, padahal ini sudah jelas Rasulullah pernah kerjakan tanpa ada apa-apa. Mohon dijelaskan lagi untuk saya. Jazakumullah. Masya Allah, jazakumullah khairan. Baik. Sebenarnya pesan itu sudah disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu pada waktu Ibn Abbas ditanya oleh muridnya tabi'in, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak padahal beliau di Madinah, kemudian tidak sedang hujan, bukan situasi genting, dan tentu saja tidak safar karena di Madinah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak. Ibn Abbas mengatakan, "Kai la yuharrija ummata." Karena beliau tidak ingin merepotkan masyarakat. Tidak ingin memberatkan masyarakat. Cuman Ibn Abbas enggak cerita sebab memberatkan masyarakat itu di mana posisinya, apa sebabnya. Ibn Abbas tidak bercerita. Nah, karena Ibn Abbas tidak bercerita, kita yakin ada sebabnya. Tapi Ibn Abbas tidak cerita. Nah, kemudian para ulama berijtihad, apa sebabnya? Sebagian ulama berijtihad sebabnya adalah karena becek. Jadi mungkin waktu itu selesai hujan, ya, dan situasinya becek, dan itu merepotkan bagi orang untuk bolak-balik berangkat ke masjid. Dan kita tahu di masa silam kan belum ada aspal, nggak ada konblok, nggak ada cor, ya, sehingga orang berjalan ke masjid jalan kaki, ya harus melewati tanah. Dan Madinah itu tanahnya kalau kena hujan becek. Karena ada unsur gubar, ya, ada unsur debu, ya kayak tanah di Jawa gini. Kan kayak tanah di Jawa, kayak tanah di apa? Di Jakarta itu Lemah Abang. Mungkin Bapak Ibu pernah berkunjung ke kebun kurma di Madinah, ya. Nah, tanahnya kan kelihatan itu. Oh, seperti itu. Jadi kalau kena hujan ya agak becek. Kalau kena air. Linep. Ada yang mengatakan, ya? Linet. Bahasa Jawa ini. Gimana, Ibu? Seperti linet. Linet. Nah, linet. Ya, seperti linet. Jadi, sedikit berlumpur. Itu salah satu penyebabnya. Dan ini, seingat saya adalah keterangan Imam Malik. Dan ada yang mengatakan bahwa ada sebabnya yang lain, tapi Ibn Abbas tidak menceritakan. Kalau di buku Fiqih Muyassar, sebabnya sakit. Mungkin ketika itu banyak orang yang sakit sehingga Rasulullah SAW menjamak sholat. Nah, itu yang dipahami oleh para ulama. Sehingga tidak mungkin tanpa sebab sama sekali, itu tidak mungkin. Ada sebabnya, cuman Ibn Abbas tidak bercerita apa sebabnya. Wallahu'alam. Maka kalau posisi ibu mau melakukan perjalanan jauh dan akan sangat repot, ini tidak mungkin. Nanti di highway Anda tidak bisa melipir untuk sholat, tidak bisa, ya. Dan itu jauh sekali, melewati beberapa waktu sholat. Bisa jamak sebelum berangkat. Bisa jamak sebelum berangkat. Tapi kalau masih mungkin kan untuk sholat tepat waktu, sholat tepat waktu. Wallahu a'lam. Pulang jawab pertanyaan. Baik, bisa menunggu pertanyaan langsung. Saya ke slide dulu. Ini ada pertanyaan, dua pertanyaan saya gabungkan jadi satu. Pertanyaan pertama, bismillah, izin bertanya, bagaimana cara sholatnya jika tidak safar dalam kota terjebak macet, berangkat sebelum asar, tiba di tempat tujuan mendekati isya, terlewat asar dan maghrib. Mohon petunjuknya, Pak Ustaz. Jazakumullah khair. Pertanyaan kedua, bismillah, semoga Ustaz dan keluarga selalu sehat dan istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Afwan, Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan qada sholat, Ustaz? Apakah boleh disebabkan perjalanan panjang yang tidak sempat buat sholat? Apakah boleh kita qada sholat sampai di lokasi saja, yakni zuhur, asar, maghrib, dan semuanya dilakukan di waktu isya? Terima kasih banyak atas informasi dan ilmunya, Ustaz. Masya Allah, saya terbayang masalah seperti ini untuk kawan-kawan yang ada di Jakarta, ya. Mereka menghadapi situasi seperti itu ketika di jalan, ya Pak. Maka saya minta kepada teman-teman, kalau memang antum menyadari nanti pasti akan mengalami kondisi itu, harus bisa nata waktu sholat. Lah gimana Pak? Jika antum berangkatnya setelah duhur, jamak duhur dengan asar. Jika Sehingga nanti sampai di rumah kok setelah Isya jam 8 malam jam 9 nanti tinggal jamak takhir Isya maghrib dengan Isya. Sudah? Tapi ini jika kondisinya suasananya kondisional. Kondisional itu artinya bukan tiap hari. Tapi kalau tiap hari ya jangan. Nah, masalah yang terjadi adalah ternyata itu tiap hari. Kalau kondisional misalnya dari puncak. Orang Jakarta wallahu alam kok enggak kapok-kapoknya ke puncak. Mereka berangkat ke puncak hari Jumat. Iya, Pak. Gerutu-gerutu ke puncak, rut ya. Ke puncak semua. Di perjalanan macet itu ya. Sehingga berangkat hari Jumat sore ke puncak sampai di lokasi Sabtu pagi. Dan melewati beberapa waktu sholat. Nanti pulang Ahad sore gerutu-gerutu, masya Allah, dari sudah mulai dari Ahad siang tuh masuk Jakarta macet lagi. Ini kok nggak kapok-kapoknya orang kayak gini. Sehingga sebenarnya di puncak itu hanya efektifnya cuman dari mulai Sabtu pagi sampai Ahad pagi itu udah deg-degan dah. Ahad pagi udah deg-degan. Pak, nikmatnya di mana ini? Nikmatnya di mana? Ya, bisanya hanya gini, Mas. Tapi kayak gitu beli villa di puncak dia. Beli villa di puncak, nanti dikunjungi setiap pekan sekali, dan kalaupun sudah bosan ya sebulan sekali, kalau udah bosan lagi 6 bulan sekali. Yang menikmati siapa? Pak Bon ya, tukang kebunnya. Tayyib. Nah, selanjutnya kalau situasinya seperti ini. Kalau kondisional seperti perjalanan ke puncak itu kan sepekan sekali, mungkin masih bisa jamak ya. Sehingga dia jamak duhur, jamak dengan asar. Sudah berangkat. Nanti sampai rumah kok malam, tengah malam misalnya, maka nanti dia bisa jamak maghrib dengan isya, tengah malam. Sebaliknya, kalau ini sifatnya tiap hari rutin, pulang kerja jam berapa, Pak? Jam 4:30 atau jam 5. Ya, jam kantornya tutup kantor jam 5. Tapi kalau dia keluar jam 5, sampai rumah jam 8 malam. Masya Allah. Anda berarti tidak maghrib, tidak isya. Lu kan bisa jamak takhir. Masa jamak takhir tiap hari? Kalau jamak takhir tiap hari ya, nggak normal jadinya. Jadinya Anda waktu sholat, sholat wajib ada berapa? 4. Ya. Subuh, duhur, asar, isya. Maghribnya hilang. Karena mepet digabungkan dengan isya terus. Nggak bisa kayak gitu. Nanti ngubah waktu sholat. Terus gimana? Anda harus mengkondisikan. Sehingga keluar kantor setelah maghrib. Atau Anda boleh keluar kantor. Nanti mampir di sebuah masjid sampai maghrib. Lanjutkan perjalanan. Ya, tapi nanti jadinya konsekuensinya tidak pernah sholat isya berjamaah. Harus seperti itu agar tidak mengubah waktu sholat. Jamak boleh dilakukan tapi sesekali, bukan tiap hari karena nanti jadinya geser waktu sholat. Baik. Terus kondisi terjepit. Pak, ini tadi kelupaan sudah keluar dari, sudah masuk jalan, terjebak macet sampai melewati beberapa waktu sholat. Sebisa mungkin Anda harus minggir untuk sholat yang tidak bisa dijamak. Misalnya asar tadi ya, melewati asar. Melewati asar. Anda minggir, sholat asar. Gak ada air, beli air. Air mineral. Gak ada yang jual, Anda, apa? Kalau gak ada yang jual, Anda tayamum. Minggir, keluar dari mobil, tayamum. Kalau gak bisa minggir gimana, Pak? Gak bisa menepi. Kalau gak bisa menepi, ya harus menepi. Kalau nggak bisa menepi, kalau di tol itu ada jalur lambat ya. Tapi biasanya jalur lambat juga diisi juga. Kalau sudah maksimal seperti itu, Anda sholat sambil berkendara. Sudah, karena tidak boleh ditinggalkan. Sehingga sholat asar sambil nyetir, sambil berkendara. Kalau bisa digantikan drivernya, misalnya istri Anda yang jadi driver, gantian nanti. Sehingga Anda bisa sholat dalam posisi tidak sambil nyetir. Wallahu a'lam. Itu pilihan terakhir ya. Sholat sambil nyetir. ketika menepi tidak bisa, Pak. Ini kanan kiri penuh mobil, jalur lambat pun terisi dengan kendaraan. Sehingga Anda sudah tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan sholat. Untuk bisa menepi sholat. Maka Anda sholat sambil nyetir. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Berikutnya Mbak Ida dari media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga semua. Makasih Mas Rasid. Ustaz, saya masih bingung antara definisi jamak dan qada. Contohnya yang Anda tahu jamak kasar kalau safar atau traveling. Nah, kalau untuk qada dan jamak ini Ustaz, apakah itu seperti contoh yang Ustaz katakan tadi, dokter sedang mengoperasi pasiennya dan tidak sempat sholat di jamak. Nah, itu jamaknya contohnya asar ke zuhur, berarti jamak 4-4 ya Ustaz ya, tidak di pendekkan dengan 2-2. Itu termasuk qada atau jamak jatuhnya Ustaz. Itu aja yang kadang suka bingung Ustaz, antara jamak atau qada gitu. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakallah khairan. Saya bukakan ini ya. Baik, apa sih perbedaan antara jamak dengan qada? Sekarang saya bukakan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa idza nasiya ahadukum salatan." Kalau kalian lupa salat, au nama anha, atau ketiduran sehingga tidak sempat sholat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka harus dia kerjakan ketika dia ingat, ketika bangun, ketika ingat. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, la kafarata lahu illa hiya, tidak ada kafarah yang bisa dilakukan selain itu. Maka pilihannya adalah begitu ingat langsung kerjakan sholat. Baik. Dan inilah yang dimaksud dengan qada. Ini yang dimaksud dengan qada. Maka melaksanakan sholat, melaksanakan sholat setelah waktunya habis. Setelah waktu habis, di situ ada dua. Yang pertama jamak. Jamak ini ada uzur. Jamak harus ada uzur. Apa uzurnya? Kebutuhan. Yang kedua, disengaja. Jamak itu disengaja. Ya. Saya akan jamak takhir nanti. Dan ini boleh karena ada uzur. Jamak itu boleh karena ada uzur. Pada asalnya tidak boleh. Karena kan jamak itu sholat di luar waktu. Saya bicara yang takhir ya. Dan itu dilakukan dengan sengaja. Nanti saja saya akan sholatnya nanti. Berarti dia lakukan secara sengaja. Bukan karena lupa. Bukan karena ketiduran. Sudah? Tapi dilakukan dengan sengaja. Tayyib. Sedangkan yang kedua adalah qada. Ini berarti saya tulis jamak takhir. Yang kedua, qada. Qada itu karena uzur lupa dan ketiduran. Yang kedua, tidak disengaja. Maka Orang yang tidak punya uzur, dia tidak lupa, tidak ketiduran, lalu sengaja mau menunda zuhur sampai selesai zuhur di waktu asar, berarti dia terhitung meninggalkan sholat. Dia tidak ada uzur. Ia nganggur, atau kalau ada kerjaan ya bisa ditinggalkan. Yang kedua, tidak lupa. Dia ingat, ini sudah masuk waktu duhur. Tidak ketiduran. Kemudian sengaja menunda waktu duhur sampai asar, berarti dia meninggalkan sholat. Dan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada qadha. Berlaku qadha jika lupa dan ketiduran. Paham ya? Maka posisi qadha itu tidak disengaja. Tidak ada qadha yang disengaja. Saya sengaja mau qadha. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena qadha tidak boleh, tidak diberlakukan bagi orang yang tidak punya uzur lupa atau ketiduran. Nah, qadha itu boleh untuk sholat yang tidak bisa dijamak. Misalnya asar dengan maghrib bisa jamak enggak? Enggak bisa. Ada orang ketiduran misalnya. Asar dia ketiduran. Sampai maghrib dia belum bangun. Begitu selesai maghrib dia baru sadar. Loh, saya belum sholat asar. Maka dia wajib qadha asar. Karena ketiduran. Subuh itu enggak bisa dijamak. Subuh dijamak dengan sholat apa? Enggak bisa. Bisa enggak qadha subuh? Bisa. Tapi alasannya ketiduran. Insya Allah paham ya. Nah, karena itu di perbedaan yang ketiga, jamak hanya berlaku untuk pasangan sholat tertentu. Hanya berlaku untuk pasangan sholat tertentu. Apa itu? Duhur dengan asar. Terus maghrib dengan isya. Baik. Kalau qadha tidak ada pasangan. Tidak ada pasangannya. Contohnya apa, Pak? Ya, contoh, misalnya subuh, pasangan jamak subuh ada nggak? Nggak ada. Jamak dengan waktu duha, Pak. Ya nggak bisa, subuh kok jamak duha. Sehingga tidak ada pasangannya. Tapi dia bisa qadha, asal dia punya uzur lupa atau ketiduran. Bangun-bangun jam 7 siang. Nah, sudah, matahari udah tinggi ya. Maka dia langsung ke toilet, buang air, wudhu. Terus sholat subuh, 2 rakaat. Nah, wallahu a'lam. Semoga menjelaskan. Apa saat ini jam 11. Iya, Masya Allah. Sampai 5:30 saya ini. Satu pertanyaan lagi, boleh Ustaz? Fadal. 3 menit. Ini ada pertanyaan yang di luar topik, Ustaz. Namun saya kira penting ditanyakan. Khususnya bagi orang yang di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Maaf izin bertanya di tema. Gini Ustaz, kami tinggal di Eropa. Saya akan melanjutkan ke universitas di Eropa. Di sini setiap hari sewa apartemen dan sementara sekolah gratis. Itu ada bunganya 0,02%. Ya, cicil. Dan seandainya tinggal terus apakah boleh mengambil hutang tersebut? Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah keterangan dari Ka'ab al-Ahbar. Beliau mengatakan, dirhamur riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zanya. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba lebih parah dibandingkan 36 perzinaan. Sehingga dosa ini menurut beliau Ka'ab al-Ahbar, dan beliau ini seorang tabi'in, dosa riba lebih mengerikan dibandingkan dosa zina. Meskipun hanya 1 dirham. Dan kita tahu 1 dirham itu bahasa kita, kalau dirupiahkan cuma kurang lebih 60 ribu. 1 dirham. satu dirham riba yang diketahui oleh seseorang, dimakan oleh seseorang lebih parah dari itu. Artinya, kita di posisi sebagai nasabah ya, yang mendapatkan pinjaman dari negara. Meskipun bunganya sangat kecil, 0,02% dari total nilai utang. Itu per bulan atau per atau dari total? No, dari total. Dari total, ya. Meskipun sangat kecil. Ya. Tapi yang namanya bunga berdasarkan kesepakatan hukumnya tidak diperbolehkan. Hukumnya tidak diperbolehkan. Andaikan pinjaman itu pinjaman tanpa bunga, nanti silakan dicicil dan dilunasi setelah bekerja, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau ada bunganya ya tidak boleh. Meskipun kecil. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Ya meskipun ini tawaran yang masya Allah bagus sekali ya, bunganya kecil. Tapi kalau faktor kalinya gede ya lumayan. 0,02 itu sewa apartemen selama kuliah berapa nilai Pak? Sekitar kalau di Eropa, kalau di UK itu sekitar 1.000 sampai 3.000 per tahun per semester sorry. Ya, per semester, jadi ada 3 semester. Ya, kalau faktor kalinya besar ya lumayan. Ya. Intinya enggak boleh ya, karena sekecil apapun riba tetap tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Mungkin sudah 30 ini sudah waktu. Ada satu tadi Pak, meninggalkan satu kayak di slide tadi. Coba dibuka aja sekalian. Oh, yang barusan ini. Yang terakhir ya. Terakhir ini. Ini satu lagi bawahnya itu kan. Nah. Oh, bawahnya ini. Oh. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua jemaah kita sama sekarang walaupun berada. Bisa Al-Quran saya Rusia Zoom. Saya Ustaz yang membaca, ada Ustaz yang membaca Al-Quran maksimal saja sampai 2 juz dan lanjut lagi besok lagi sampai tujuannya untuk khatam bersama. Dapatkan pahala khatam para jemaah tersebut. Selanjutnya yang anak lakukan ketika lip-sync dengan tujuan mendapatkan bolehkah begini Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan. Baik, yang saya pahami di situ adalah menyimak Al-Quran. Dan menyimak Al-Quran, apakah memiliki pahala sebagaimana orang yang membaca Al-Quran? Yang benar, bahwasanya ini amalan yang berbeda. Dan itu dibedakan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 204. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan, perhatikan, dan diamlah agar kalian dirahmati. Sehingga ada amalan membaca, ada amalan istima. Ada amalan membaca, ada amalan istima. Karena itu, hukum asalnya, orang yang memperhatikan Al-Quran dibacakan, pahalanya berbeda dengan orang yang membaca Al-Quran. Ya. Sehingga dalam hal ini, meskipun kita dianjurkan untuk melakukan istima' Al-Quran, tapi apakah orang yang hanya mendengarkan Al-Quran dibacakan sebanyak 2 juz, itu akan mendapatkan, itu statusnya sebagaimana orang yang membaca Al-Quran 2 juz, jawabannya beda. Masing-masing punya pahala yang berbeda. Dan sebenarnya tidak perlu lewat Zoom. Anda cukup aktifkan Murattal Syekh Sudais, Syekh Suraim, atau Misyari Rashid, atau masyayikh yang lainnya. Ya. Dan Anda dengarkan satu juz, dua juz. Ya. Kegiatannya sama. Sama-sama istima'ul Quran. Ya meskipun kalau di posisi ini Anda nggak bisa ngoreksi. Kalau Zoom kan bisa ngoreksi. Kalau syekhnya keliru, dikoreksi. Tapi di sini nggak bisa ngoreksi. Nggak bisa interaktif. Anda cuma mendengarkan searah. Tapi secara status amalnya sama. Sama-sama amal istima'. Memperhatikan bacaan Al-Quran. Ya. Sehingga di posisi ini, ketika khatam, Anda tidak terhitung sebagai orang yang menghatamkan Quran. Tapi terhitung sebagai orang yang